Mitra bisnis menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, cenderung turunnya prestasi atlet-atlet nasional dalam ajang kompetisi di tingkat global diakibatkan oleh lemahnya pembinaan dan kaderisasi atlet di tanah air. Ia mencontohkan untuk mencari bibit pemain sepak bola yang handal, para pemangku kepentingan sebaiknya melakukan tindakan potong generasi agar bisa fokus membina anak-anak usia dini. Untuk melanjutkan bahasan atas strategi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kenapa Bapak menyarankan agar bibit atlet sepak bola dititipkan kepada tim papan atas dunia secara individu dan bukan tim? Iya, jangan dikirim satu tim. Yang terjadi apa kalau dikirim satu tim? Mereka nggak belajar berkompetisi. Mereka gerombol sendiri, bergosip sendiri, runtang-runtung kiri-kanan gitu. Sepanjang mereka di sana gitu. Tapi kalau dikirim hanya satu orang, dua orang, mereka kan harus bertarung dengan yang lain gitu. Siswa-siswa yang lain yang belajar di situ gitu. Nah kalau 100 rontok 30, rontok 40 pulang, setahun kemudian di tengah jalan itu ada yang rontok separuhnya, katakanlah 50 gitu rontok. Ya nggak apa-apa, suruh main di RT-RT aja gitu. Kalau saya bilang, udah kalau mau main asal partisipasi aja gitu. Memang mereka nggak pantas masuk di tim nasional kita kan gitu. Anggap kemudian 50 yang bisa diaduin. Nah 50 itu bentuk tim di Indonesia, kasih kesempatan 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung anggaran ya. Kemudian setelah itu diadukan, diseleksi lagi, tinggal 30-an gitu, kirim lagi, itu udah 50% jadi itu. Kirim lagi 6 bulan sampai 1 tahun lagi, balik 30-20 dapat kita. Itu saya jamin dalam waktu 4 tahun, pembinaan paling lama 4 tahun, bisa-bisanya 2 tahun atau 3 tahun. Itu udah juara Asia pun udah kebayang itu di tangan. Gitu. Jadi itu pola kaderisasi yang ideal ya Pak Her? Iya. Gini, jadi jangan ada lagi kalau dititip-titipin individual gitu, satu-satu kayak gitu. Hanya mereka yang terkuat dan yang terbaik yang akan survive gitu. Dan sisanya suruh main di RT-RT aja. Dan ini berlaku untuk semua cabang olahraga gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.